Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, para habaib yang saya muliakan, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, seluruh pejabat-pejabat pemerintah setempat yang saya hormati, wabil khusus kepada pengasuh pondok pesantren Asyrojiyah Adinda Kyai Haji Atullah, juga kepada pimpinan pengurus pondok pesantren Asyrojiyah Al-Mukarram Adinda Kyai Haji Solahur Rabbani, dan kepada seluruh para guru, para agus yang saya hormati. Pada malam ini kita mengadakan Lailatul Musamahah sebagai tanda peringatan akhir tahun untuk bersyukur kepada Allah. Siapa yang bersyukur pada malam ini? Tentu yang bersyukur pertama kali para santri. Alhamdulillah telah menimba ilmu selama satu tahun. Siapa lagi yang bersyukur pada malam hari ini? Para wali murid. Alhamdulillah kewajiban wali murid untuk mendidik anaknya sudah dioper alih oleh para guru, para asatidah di pondok pesantren Asyrojiyah. Wali murid, alhamdulillah, anaknya sudah satu tahun menimba ilmu. Siapa lagi yang bersyukur? Yang ketiga yang bersyukur tentu para pengasuhnya, para agus, para ustadz. Alhamdulillah dapat menyalurkan ilmunya. Berapa banyaknya orang yang berilmu tapi tidak bisa menyalurkan ilmunya, tidak bisa mengalirkan ilmunya. Alhamdulillah para asatidah, para pengasuhnya, kita alhamdulillah diberikan oleh sungai untuk dapat mengalirkan ilmu-ilmu yang ditimba dari kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Ini ketiga-tiganya malam ini yang paling bersyukur. Bersyukur ini lalu diadakan pengajian seperti pada malam hari ini. Saya akan mengajak para seluruh hadirin, sebelum saya melanjutkan memberikan ceramah-ceramah agama, mari seluruhnya saya ajak untuk pasang niat. Niat ini sangat-sangat penting. Karena Allah melihat hambanya itu, melihat perbuatan-perbuatan hambanya itu, yang dilihat oleh Allah itu niatnya apa. Sehingga niat ini menurut Al-Imam Syafi'i termasuk rukunnya setiap ibadat. Walaupun Imam Abu Hanifah menyatakan niat itu termasuk syaratnya setiap ibadat. Kedua-duanya tentu pada para santri paham. Baik itu jadi rukun, baik itu jadi syarat, kedua-duanya baik rukun dan syarat sama-sama menentukan ibadah itu sah atau tidak sahnya ditentukan oleh niat dan syarat tadi. Perbedaannya kalau syarat itu di luar perbuatan ibadat, kalau rukun itu dimasukkan dalam ibadat itu sendiri. Maka niat ini sangat penting. Saudara bangun masjid, yang dilihat oleh Allah itu niatnya apa? Saudara bangun pesantren, yang pertama kali dilihat oleh Allah itu niatnya apa? Saudara membuat majelis taklim, membuat majelis dikir, yang dilihat oleh Allah pertama kali niatnya apa? Yang sering saya katakan, ketika Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang berkenaan dengan hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, Allah subhanahu wa ta'ala memuji di dalam Al-Quran tidak kurang dari 9 kali memuji orang-orang yang hijrah itu. Kemudian Sayyidina Umar yang sifatnya kritis, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah semua orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu seluruhnya mendapat pahala dari Allah?" Atas pertanyaan Sayyidina Umar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari radhiyallahu an, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au imra'atin yang ihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Sesungguhnya segala perbuatan, sesungguhnya segala pekerjaan hanya tergantung kepada niatnya. Dan setiap manusia itu hanya mengikuti niatnya. Kemudian Rasulullah memerinci keterangannya, barang siapa yang hijrahnya karena Allah, barang siapa yang hijrahnya karena Rasulullah, tentu pasti dapat pahala dari Allah. Barang siapa yang hijrahnya ke Madinah niatnya untuk kepentingan-kepentingan dunia, ia akan dapat dunianya. Jangan mengharapkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang hijrahnya niatnya karena perempuan, hijrah dak Madinah buk, benih cinta dak Kanjeng Nabi keng tero abinia praben-praben Madinah. Mun niate se hijrah kela tero abinia praben-praben Madinah, kata Rasulullah, ia akan dapat nikahnya dengan perempuan-perempuan itu. Jangan mengharapkan pahala dari Allah. Mengapa? Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Karena niatnya tergantung kepada apa dia niatnya hijrah itu. Oleh sebab itu saya ajak Bapak dan Ibu malam ini Pondok Pesantren As-Sirajiyah mengadakan Lailatul Musamahah dengan mengadakan pengajian. Saya ajak seluruh niatnya karena cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita tidak cinta kepada Allah? Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan manusia. Bukan hanya menciptakan manusia, Allah ciptakan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Subhanallah. Apa yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia, Allah persiapkan. Allah persiapkan sawah yang meluas seluas mata memandang. Allah turunkan air hujannya. Kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, 1001 macam buah-buahan. Subhanallah. Hanya dengan bahan air hujan dan tanah. Di bawah tanahnya Allah kasih kekayaan alam, minyak buminya, gas alamnya untuk masak, emasnya, peraknya, aluminiumnya, timahnya, berliannya, tembaganya, batu baranya. Subhanallah. Maha suci Engkau ya Allah. Indonesia termasuk negara yang terkaya di dunia. Tapi Masya Allah, kok masih banyak rakyatnya yang sulit makan. Negara Malaysia yang merdeka belakangan, ekonominya jauh di atas kita. Singapura yang cuma satu pulau tanpa penghasilan apapun, tidak ada di Singapura itu. Tambang tidak ada, tumbuh-tumbuhan pertanian tidak ada. Satu-satunya negara yang tidak punya apa-apa, Singapura. Air pun masih mengambil dari Johor untuk minum, untuk mandi. Dia sih tidak punya air. Tetapi rakyatnya kehidupannya jauh di atas Indonesia. Sedangkan Indonesia yang kaya raya, ternyata masih banyak rakyatnya yang sengsara. Apa sebabnya? Kembali tadi pada sambutan ketua umum pengurus yang berbicara soal karakter, soal akhlak. Mengapa kita banyak yang kemiskinan masih merajalela di mana-mana? Jelasnya karena negara Republik Indonesia kebanyakan pemimpin-pemimpinnya perampok. Pemimpin-pemimpinnya garong, perampok rakyat, perampok negara. Menurut Menteri Dalam Negeri, 178 bupati di Indonesia rampok. 178 bupati dari 400 sekian bupati maling. Mudah-mudahan Bupati Sampang tidak termasuk yang 178. Ini saudara-saudara, belum gubernurnya yang jadi rampok, belum anggota DPR-nya yang jadi rampok. Saya tidak memakai istilah korupsi, takut ada rakyat yang tidak mengerti korupsi itu apa. Tapi kalau rampok, saya kira semua itu ngerti. Menteri yang jadi rampok, DPR yang jadi rampok, bupati yang jadi rampok, gubernur yang jadi rampok. kita dipimpin oleh perampok. Tidak semua bupati yang bagus ada, gubernur yang bagus ada, anggota DPR yang bagus ada. Saya tidak menghilangkan, tapi kebanyakannya perampok. Ini masalah karakter, masalah moral, masalah akhlak. Tidak akan keluar akhlak yang mulia kecuali oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ketakwaan kepada Allah tidak akan muncul kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Marilah kita mencintai Allah, bersyukur kepada Allah. Bagaimana kita tidak mencintai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuka kita, menyampaikan mana ajaran yang diridhoi oleh Allah, mana yang dimurkai oleh Allah. Subhanallah. Maka kita niatkan bikin masjid karena cinta kepada Allah, bikin madrasah karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, bikin majlis taklim karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, bikin majlis dikir karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, bikin pesantren karena cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang menjadi inti utama dan pertama. Insyaallah, kalau kita malam ini kumpul karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, insyaallah kita punya jaminan nanti pada hari kiamat. Ini sering saya ulang-ulang. Apa jaminannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah." Setiap manusia nanti akan dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat di padang mahsyar bersama-sama dengan orang-orang yang ia cintai dahulu di dunia. Mun sampian atanya kakulepuk kuaku kule kiae nang padang mahsyar asareng pasera kiae. Mun bapak-bapak atanya kakula ku aku kaula kiai nang padang maksar asareng pasera kiai. Jawabna pasera saya kecintai sampian nang dunya. Pasera saya keleburin sampian nang dunya. Pasera saya kebai imam muso sampian nang dunya. Pasera saya kebai panutan so sampian nang dunya. Mun sampian na'udzubillah lebur dak bintang-bintang film porno, saking lebur dak bintang film porno, nonton film porno sampai lupa solat maghrib, lupa solat isya, maca majalah porno sampai lupa sampian maus kitab suci Al-Quran. Jakobater, insya Allah kuaku nang padang maksar sampian bakal epapolonga sareng bintang-bintang film porno di tengah-tengah api neraka. Kalau saudara-saudara mencintai bandar-bandar judi, bandar-bandar narkoba, minum-minuman keras, jakobater, kuaku sampian pakai ipapolong sareng Allah, abareng bandar-bandar judi, abareng orang-orang seti bandar-bandar main judi, bandar-bandar minuman keras, mabuan, di tengah-tengah api neraka. Mun sampian lebur de orang-orang sesae, orang-orang sesoleh, sampian cinta lebur de ulama-ulama seistiqomah, sampian lebur de keluarga-keluarga Kanjeng Nabi, sampian lebur dak sahabat-sahabat Kanjeng Nabi, sampian cinta dak Kanjeng Nabi, insyaallah kuaku kulapan sampian bakal epapolonga sareng Allah sareng Kanjeng Nabi, insyaallah dak swarga. Amin ya rabbal. Maka sampian nyari kancaneng dunya tengateh cekur akancah seka kaca sampan orang saya napa punten neka cek pang gempang nyari kancah beri dunya kancana sampan itunya bekal dedia kancana sampian kuaku nang akhirat. Jadi mangken niat dimin gula sesepan akompol nang pondok pesantren Sirojia, niat cinta dek Allah, niat cinta dek ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat senomor dua kangkui penapa sampian mangken hadir dek pondok pesantren Sirojia Lailatul Musamaha dengan adanya pengajian. Senomor dua sampian aniat kaangkui maudi agama Islam, tore Islam paudi mangken penikah. Bektona kula so sampian mangken maudi Islam. Muniata sampian agabai pesantren, agabai masjid, agabai madrasah, niat kaangkui maudi agama Islam, nika goncurna raja Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mithlu ajri syahidin. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, pasera-pasera orang semaudi agama Kanjeng Nabi, di tengah-tengah kerusakan umatku, maka pahalanya sama dengan pahalanya orang-orang yang mati syahid di medan perang. Kanjeng Nabi adabu tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Di samping itu dinyatakan julu suka saatan fi tolabil ilmi khairun min alfiruqatin. Tojun sampian sejam husu mirengaki debuna para ulama, seada saragi dari Al-Quran, seada saragi dari sunnah Kanjeng Nabi, nika kunjurna lebih bagus muso as-salat saibu rakaat. Kula yakin sampian bu mata naman celak yolok tak nyampit. Kenangan kula bu mun mata naman celak yolok tak nyampit kini kenyamannya cukup gereng. Kula ngolok sampian malah tak tedung bu. Sampian tak kira kuat punten asolat saibu rokaat. Asolat tarawih saos setelolekor rokaat. Mun imam talanjeng nalu maca Quran ngale kelangger lain. Ingki napa punten? Ingki napa punten? Ngale ongku. Oh pancik jujur anik bini anik ngeleng nyari terawih sekilat ekspres mun maleman selekor buk imekani kebuk terawih na dupolo rokaat elakoni du jam buk dari kol 10 sampai kol 12 kol 12 istirahat buk pokol situng abali pole buk ke masjid nika sebali pole ke masjid banyakan moso tarawina orang Islam sedari Yordan sedari Yaman senumpak mobil masuk ke Masjidil Haram kakapi kangkui malam Lailatul Qadar pas asolat pole buk 11 rokaat Nike lakoni ducob. Keti semalam nike Mekah paling sekoni sya sujud pak jom. Mon sampian Emadura tarawe setengah jam cukup muso isak nakapi beres. Jeng kadang konang dari setengah jam. Ekspres Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar pada muso ajam ngakan jagung gongguan betertip asolat naik ke ganjana ngaji bisa langkong saya dari seburukat. Nah apa boleh santri-santri senyar ilmu para santri pergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Seorang penyair berkata, santri intakhizil fursata wahdhar fautaha fabuluwil izzi fi nailil furas. Pergunakan, manfaatkan kesempatan itu dan takutlah engkau akan kehilangan kesempatan. Orang-orang yang mencapai kemuliaan itulah orang-orang yang mempergunakan kesempatan. Para santri, kau sekarang di masa muda, kesempatan bagimu untuk menuntut ilmu. Engkau tidak dibebani oleh istri, kau tidak dibebani oleh anak, kau cuman sendirian. Punya orang tua, alhamdulillah. Orang tuanya bisa membiayai, alhamdulillah. Lihat anak yang tidak punya orang tua. Lihat anak yang orang tuanya miskin. Kadang-kadang anaknya masih umur 7 tahun sudah jual koran di lampu merah. Kasihan. Maka para santri, pergunakan kesempatan ini. Kalau kau tidak mempergunakan masa mudamu untuk mencari ilmu, kau akan menyelesai nanti sepanjang hidupmu. Pergunakan kesempatan ini dan takutlah kau akan kehilangan kesempatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang mencapai kebahagiaan karena mempergunakan kesempatan. Syukran makmun dengan segala kekurangannya, tapi saya dulu mempergunakan kesempatan. Pada saat saya sekolah di Sampang SMP Negeri lulus, kemudian saya sekolah SGB Negeri lulus, saya diangkat oleh pemerintah jadi pegawai negeri di nama desa, namanya Desa Lepele. Pada waktu itu gaji saya 416 rupiah. Anak belajar di Yogyakarta, anak belajar di Malang cukup dengan 60 rupiah sebulan, dengan kamarnya, dengan makannya. Waktu itu gaji saya sudah 416 rupiah, cukup besar. Tapi ayah saya, Allahumma ighfir lahu, memberikan kesempatan kepada saya dengan ancamannya. Saya ingat, kalau kau menjadi pegawai negeri, jadi guru, tahun ini kawin. Langsung diantam suruh cepat kawin supaya tidak banyak dosa. Tapi kata almarhum ayah saya, kalau kau mau pergi ke pesantren, mau belajar lagi, saya biayai. Subhanallah. Itu kesempatan emas bagi saya. Saya pilih tidak jadi pegawai negeri. Walaupun tetangga saya, kawan saya menyalahkan saya. Sudah jadi pegawai negeri waktu itu gajinya besar, kok ditinggal? Pergi ke pondok mau jadi apa? Itu kawan-kawan saya termasuk tetangga-tetangga saya dikacu itu. Seolah-olah saya dianggap menyesal. Sudah jadi pegawai negeri, gaji cukup, kok ditinggal ke pesantren mau apa? Waktu itu saya banyak yang menyalahkan, termasuk kawan-kawan saya satu kelas. Tapi penawaran ayah saya ini tidak saya kesampingkan. Saya pergunakan. Intahizil fursah. Pergunakan kesempatan itu. Kalau kesempatan tidak kau pergunakan, kau akan menyesal. Orang yang mencapai kemuliaan karena orang yang selalu mempergunakan kesempatan-kesempatan. Kesempatan itu tidak dua kali, hanya sekali orang punya kesempatan. Oleh itu para santri, pergunakan kesempatan ini. Bersyukurlah kepada orang tuamu, ngaji yang rajin di pondok ini, baca kitabnya yang rajin, musyawarahnya yang rajin, mudzakarahnya yang rajin. Itu sebagai rasa syukurmu. Nah inilah saudara-saudara, saya sampai kepada para santri, pergunakanlah kesempatan ini yang sebaik-baiknya. Mumpung punya orang tua, orang tua mampu biayai, alhamdulillah. Seorang penyair mengatakan, wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Wa man fatahu ta'lim waqta syababihi. Barang siapa yang ketinggalan belajar pada waktu mudanya, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, maka takbirlah engkau 4 kali kepada pemuda yang tidak belajar ini. Anggap dia sudah mati. Pemuda yang tidak mau belajar di waktu muda, anggap mati. Takbir 4 kali. Takbir 4 kali artinya sembahyang jenazah, sembahyang mayit. Yang takbir 4 kali sembahyang mayit. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Barang siapa yang ketinggalan belajar di masa mudanya, takbirlah 4 kali sembahyangkan jenazah kepada anak muda itu, karena kematiannya dianggap mati. Nah, inilah para santri, sing-singkan lengan bajumu untuk mengumpulkan ilmu. Istilah saya, hai anak muda, tidak ada orang yang menangis terus-menerus, tidak ada orang yang tertawa terus-menerus kecuali orang gila. Hai anak muda, menangislah kau masih muda agar kau tersenyum di masa tua. Jangan kau tertawa di masa muda mentang-mentang punya orang tua, tidak mau belajar, nonton TV, nonton film, tidak mau belajar, minta duit sama orang tua. Itu berarti kau tertawa masih muda. Nanti kau akan menangis sepanjang hidupmu. Saya alhamdulillah, insyaallah termasuk yang menangis masih muda. Saya dengan kakak saya Al-Mukarram K.J. Humaidi, bagaimana nasib saya ketika di Sidogiri, dengan segala keprihatinan yang dikirim pas-pasan oleh orang tua, kadang-kadang tidak ada kelebihan, masih masak sendiri, kadang-kadang tidak cukup. Dengan segala keprihatinannya, menangislah masih muda agar kau tersenyum di masa tua. Jangan kau tersenyum di masa muda, engkau akan menangis sepanjang hidupnya nanti. Alhamdulillah, karena saya dahulu barangkali termasuk yang menangis masih muda, alhamdulillah, sekarang saya alhamdulillah tersenyum di masa tua, walaupun dengan segala kekurangan saya. Dahulu saya tidak mimpi saya akan pergi ke Kuala Lumpur memberikan ceramah di Kuala Lumpur. Waktu di Sidogiri mimpi pun tidak. Saya tidak mimpi nanti di suatu saat saya pergi ke Singapura, saya memberikan ceramah di negara Singapura. Saya tidak mimpi nanti saya akan pergi ke Brunei, akan memberikan ceramah di Brunei. Tidak mimpi semuanya itu. Saya hanya belajar, belajar, belajar, ngaji, ngaji. Alhamdulillah. Itulah anak muda. Saya pesan, menangislah kau masih muda, agar kau tersenyum di masa tua. Ini filsafat yang harus kau miliki. Seorang penyair berkata, "Wa man lam yaduk dullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dullal jahli tula hayatihi." Kalau kau tidak mau merasakan pahitnya orang menuntut ilmu, rasakan oleh kau pahitnya kebodohan sepanjang hidupmu. Saya ulang sekali lagi, para santri. Wa man lam yaduk dullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dullal jahli tula hayatihi. Kalau kau tidak mau menelan pahitnya menuntut ilmu di pesantren, nanti kau telanlah pahitnya kebodohan sepanjang hidupmu. Na'udzubillah. Seorang penyair berkata lagi. Apa kata seorang penyair? Kalau ilmu itu bisa diperoleh dengan ngelamun, di seluruh dunia tidak ada orang bodoh. Laukanal ilmu yudraku bil muna, maka naya beko fil bariyati jahilu. Kalau seandainya ilmu itu bisa diperoleh hanya dengan ngelamun, dengan menghayal, maka di permukaan bumi tidak ada orang bodoh. Tapi santri, ilmu itu bukan dengan angan-angan, ilmu itu bukan dengan ngelamun, tapi ilmu itu dengan ijhad. Wala taksal wala takuwa filan fanadamatul uqba lima yatakasal. Sing-singkan lengan bajumu. Jangan kau males-malesan di pondok. Jangan kau lalai di pondok. Hai santri, fanadamatul uqba lima yatakasal. Penyesalan di akhir nanti bagi orang-orang yang malas di pondok pesantren akan menyesal. Lah, ini saya sampaikan karena saya merasakan. Mari kita gali ilmu Islam ini. Di akhir-akhir ini orang-orang barat semakin sentimen, semakin dengki terhadap Islam ini. Mengapa? Karena semakin terbongkar ilmu pengetahuan itu yang bersumberkan dari Al-Quran. Allah sudah berjanji, sanurihim ayatina fil afak hatta yatabayyana lahum annahul haq. Ini dalam ilmu santrinya, fi'lun mudore pakai sin litaswif. Sa nuri, nuri fi'lun mudore mustakbal, masih dikasih sin lagi dalam firman Allah, sanurihim ayatina fil afak hatta yatabayyana lahum annahul haq. Nanti kata Allah, bukan pada zaman Rasulullah, nanti kata Allah akan saya perlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah itu di seluruh penjuru dunia. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga nanti akan jelas bahwa Al-Quran itu pasti benar. Akan diperlihatkan kepada orang-orang kafir kalau Quran itu pasti benar datangnya dari Allah. Dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini terungkap itu semua. Seorang ahli kandungan di Amerika Serikat bernama Profesor Dr. Keith Elmore, seorang ahli kandungan di Amerika Serikat, ketika dia membaca ayat wa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasawnal idhama lahma thumma ansa'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan. Kemudian Allah ciptakan dari sperma air mani di rahim ibu, setelah sekian minggu menjadi segumpal darah, setelah sekian minggu menjadi segumpal daging, setelah empat bulan tumbuh tulang, tengkorak, tangan dan kaki yang dibungkus oleh daging. Fa ansha'nu khalqan akhar, maka Allah ciptakan makhluk yang baru berbentuk manusia sempurna dari air mani yang menjijikkan. Profesor Dr. Keith Elmore kagum melihat ayat ini. Dari mana, kata dia, Muhammad kok bisa tahu tentang sperma air mani yang di rahim ibu? Pada waktu itu tidak ada alat rongsen, waktu itu tidak ada USG seperti sekarang. Kalau sekarang kita masuk ke USG, tempelkan semua alat, lihat di layar televisi, ginjalmu ada batu, paru-parumu luka, jantungmu bengkak, empedumu ada batu numpuk. Itu ketahuan karena ada USG, ada alat rongsen. Dulu zaman abad ke-7 boro-boro alat rongsen. Ilmu kedokteran tidak seperti sekarang ini. Tapi ternyata sekarang ini yang begitu modern, hebat. Rasulullah 1400 tahun sudah memonitor air mani dalam rahim ibu. Dari mana Muhammad kok bisa tahu? Tidak mungkin ini ilmunya Muhammad, kata dia. Tidak mungkin Muhammad tahu. Kalau tidak dikasih tahu oleh penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Al-Quran itu pasti bukan ilmunya Muhammad, Al-Quran itu pasti dari Allah. Disitulah sekarang tampak di dunia barat ini bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan yang Islam 1400 tahun yang lalu sudah menganalisa. Seorang ahli kelautan, Profesor Dr. Jack Fish, dia menyelidiki dalamnya laut. Kemudian di dalam laut itu ternyata ada sumber mata air yang tawar, yang lebih enak daripada air yang ada di permukaan bumi ini, lebih sedap. Tapi air yang tawar dengan air asin itu tidak bercampur, walaupun ada gelombang tetap berpisah. Lalu akhirnya dia cari tanya, ketemu dengan mahasiswa dari Al-Azhar University. Oleh mahasiswa dijawab, huwalladhi marajal bahrayni hadha atfun furat wa hadha min urujat wa ja'ala bainahuma barzakhan. Dialah Allah yang membiarkan dua air laut ini. Ini air laut yang tawar sedap, ini air laut yang asin. Dan dia dijadikan oleh Allah seolah-olah ada tabir sehingga tidak bercampur. Baca surat Ar-Rahman. Profesor Dr. Jesbeck geleng-geleng. Tidak ada riwayat yang menyatakan Nabi Muhammad pernah mandi di laut. Pada hadis semeriwayat aki cok kanjeng Nabi nyilem katase, nyelidiki dosara tase, tada punten. Mi pas kuning kanjeng Nabi cek neng tasek nika beda aing tabar beda aing si acen benta campur mas te penika dari Allah. Itu saya ungkapkan, saya ikuti internet bagaimana perkembangan ilmiah kaitannya dengan Al-Quran. Subhanallah. Tetima dia Allah acen cisanurihim ayatina fil afak. hatta yatabayyana lahum annahul haq. Nanti kata Allah, bukan zaman Nabi Muhammad, nanti akan kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah ini di segala penjuru, sehingga nanti mereka akan tarik kesimpulan, hatta yatabayyan, sehingga jelas annahul haq, bahwasanya Al-Quran itu benar. Seorang ahli apoteker, dekan fakultas di Myanmar, dia masuk Islam ketika membaca ayat falamma natujat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzukul adab. Nah, santri semuanya paham, tapi analisanya, penalarannya tidak sampai. Semua santri tahu falamma natujat juluduhum, maka tatkala sudah matang kulit manusia itu dibakar di api neraka habis, baddalnahum juludan ghairaha, maka Allah ganti dengan kulit yang baru. Nah, mengapa Allah ganti dengan kulit yang baru? Liyadzukul adzab, lamnya lamut taklil, liyadzukul adzab, supaya mereka merasakan adab Allah. Nah, dekan fakultas apotik ini di Myanmar berpikir, dari mana Muhammad kok tahu bahwa di bawah kulit inilah yang ada panca indera, yang ada saraf. Saraf manusia itu terletak di kulit sebelah dalam. Kalau dibakar terasa panas, kalau diiris terasa sakit. Mengapa terasa? Karena ada saraf. Kalau tidak ada saraf, api tidak panas. Persilakan perempuan-perempuan, buk, jajal obun sampian selanjang ober koncon, kerja sampai kekolen apoi tak panas punten buk. Iki tak panas punten konse ober lan obun sampian selanjang ober koncon, kor apoi tak debak kekolen cetak tak panas punten apoi. Jaring pada sarap peneng obu, kokona sampian et kerak, eh gunteng tak sake punten, mi tak sake jaring neng koko tada sarap. Maka menorek operasi ni ke sarap pemate nalu, bukan meni pemate, tidak difungsikan oleh dokter. Sehingga ketika dioperasi kerak bedena gerusah, jai gerusah. Maka yo ber orang operasi kasetai kesepanas punten. Nah, kanjeng nabi mi bisa tahu jek sarap ni ke badan neng kole, mon kole ni ke yo ber neng neraka, poton kakapi kole kering, apoi neraka tak panas, tak panas punten apoi neraka. Maka sorok Allah Taala genteh. Wa badalnahum juludan ghairaha, bi Allah gentek koleksi anyar. Napa mi gentek koleksi anyar? Makle arsae apanas apoi neraka, mun te gentek oleh tak panas apoi neraka. Cereng sarabet ade, wah nikah menjadi hebatnya ilmu pengetahuan dalam dunia sekarang ini, menjadi hebatnya Al-Quran, bahwa Al-Quran ini betul-betul menjadi sumber daripada ilmu pengetahuan. Apa yang diketemukan oleh profesor-profesor dalam dunia ilmiah, Quran tampil dan itu benar. Oleh sebab itu santri, kau jangan merasa sudah pinter. Kata Imam Ghazali, al ilmu al alimu ma talabal ilma. Orang alim itu orang yang selalu mencari ilmu. Fa in dhanna annahu qad alima faqad jahula. Kalau kau sudah merasa dirinya alim, maka itu berarti kau sudah bodoh. Itu kata Imam Ghazali, al alimu ma talabal ilma. Orang alim itu orang yang selalu menuntut ilmu, tidak pernah berhenti. Kalau dia berhenti menuntut ilmu, sudah jadi bodoh. Maka para agus-agus ini, ya, para kiai-kiai ini harus banyak membaca. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah akan mengajar manusia apa yang ia tidak tahu. Tapi dengan syarat ikra, ikra, ikra, ikra, ikra. Baca, baca, baca, baca, baca, dan baca. Alhamdulillah, saya oleh Allah dikasih nikmat yang senang membaca. Kemanapun saya mesti bawa kitab. Kadang-kadang tertinggal di pesawat. Naik kereta api saya bawa kitab. Naik kapal terbang saya bawa kitab. Saya naik mobil dari Jakarta ke pondok saya di Parung. Dari pondok saya Parung ke pondok saya ke Lewiliang. Di mobil saya baca. Kecuali kalau ngantuk saya tutup. Selama melek baca. Kata guru saya, orang yang bisa membaca tapi tidak mau membaca sama dengan orang buta huruf. Sekali lagi, santri, orang yang bisa membaca tapi tidak mau membaca itu sama dengan buta huruf. Untuk apa bisa membaca kalau tidak membaca? Mendingan buta huruf sekali. Ini saya anjurkan. Alhamdulillah, Habib, saya tidak dididik di akademi perguruan tinggi yang macam-macam. Tetapi saya rajin baca. Persilakan pemikiran barat mana, saya tantang. Profesor doktor di Amerika, di Eropa, semua pemikirannya saya pelajari. Dan saya tahu cara pemikiran mereka itu yang banyak menyesatkan terhadap dunia Islam dengan kedok kadang-kadang pembaharuan agama, dengan kedok modernisasi yang seluruhnya ingin menghancurkan Islam. Itu ada dalam kitab yang insya Allah kiai tidak punya. Namanya kitabnya Kawasifiz Zuyuf Fil Madakhibil Fikriyah Al Mu'asirah. Membuka tabir-tabir kebohongan dalam sistem berpikir modern, berkedok pemikiran modern, tetapi hakikatnya untuk menghancurkan Islam. Itu pemikir-pemikir barat yang kita hadapi sekarang ini. Ada lagi kitab yang namanya Asalibul Wasdil Fikri Lil Alamil Islami, sistem penyerbuan berpikir terhadap dunia Islam. Bagaimana kita menghancurkan pemikiran kiai, bagaimana kita menghancurkan pemikiran ulama, bagaimana kita menyerbu otak-otaknya orang Islam agar mereka bingung dalam agamanya. Itu semuanya kerjaan si Yahudi-Yahudi Amerika, Yahudi-Yahudi Eropa, yang disebut kaum Zionis Yahudi. Ini yang selalu mengekspor pemikiran-pemikiran mereka ke dunia Islam. Ada lagi kitab yang namanya Asalibul Wasdil Fikri Lil Alamil Islami, sistem penyerbuan berpikir terhadap dunia Islam. Bagaimana kita menghancurkan pemikiran kiai, bagaimana kita menghancurkan pemikiran ulama, bagaimana kita menyerbu otak-otaknya orang Islam agar mereka bingung dalam agamanya. Itu semuanya kerjaan si Yahudi-Yahudi Amerika, Yahudi-Yahudi Eropa, yang disebut kaum Zionis Yahudi, ini yang selalu mengekspor pemikiran-pemikiran mereka ke dunia Islam. Ini yang harus kita perhatikan. Saya baca semua pikiran-pikiran yang ngaco. Saya kasih contoh misalnya Yosef El Blau, seorang Yahudi Amerika. Dalam bukunya dia mengatakan, dengan kehadiran kebudayaan modern ini, semua agama harus menyesuaikan ajarannya dengan perkembangan manusia. Kalau tidak, agama itu akan mati. Ini betul-betul racun. Tapi seolah-olah bagus. Ini penipuan retorika. Mereka katakan dengan kehadiran modern, maka semua agama harus menyesuaikan diri dengan kebudayaan modern. Kalau perlu, ajaran agamanya dirubah. Ini yang sangat merusak Islam. Kita jawab. Dia katakan agama yang benar, agama yang sesuai dengan perkembangan manusia. Kita jawab, perkembangan manusia yang benar, yang sesuai dengan ajaran agama, bukan agama yang disesuaikan dengan otak manusia. Otak manusia yang harus disesuaikan dengan Al-Quran. Bukan Al-Quran harus mengikuti otaknya profesor, profesor, profesor, profesor. Tapi si profesor itu otaknya harus ikut Al-Quran. Saya tantang, persilakan profesor-profesor, jangan membawa ajaran barat ke Indonesia. Ada seorang profesor lagi, Hot Helm, Yahudi Inggris. Dia berkata dalam bukunya, walaupun syariat Allah itu dasarnya wahyu dari Allah, tapi wahyu itu oleh Allah diturunkan pada situasi dan kondisi tertentu. Ayat Allah tidak berlaku untuk selamanya. Ayat Allah berlaku pada waktu dan kondisi tertentu. Murtad. Ini pemikiran barat yang diekspor ke Indonesia. Kemudian mereka mengikuti pemikiran barat. Walaupun syariat Allah dasarnya wahyu dari Allah, wahyu itu kata dia diturunkan dalam keadaan tertentu dan situasi tertentu, maka ayat Allah tidak berlaku selamanya. Maka kitab suci Al-Quran perlu dikaji ulang, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Gila. Ini kaji pemikiran-pemikiran barat yang menyesatkan. Termasuk akhir-akhir ini menjadi tantangan kita, masuknya liberalisme dan HAM. Kebebasan adalah hak asasi manusia. Ini bukan ajaran Al-Quran. Kebebasan adalah hak asasi manusia. Liberalisme dan HAM bukan sunnah Nabi. Ini ajaran-ajaran Yahudi Amerika. Ini ajaran yang datang dari Eropa yang diekspor ke Indonesia. Mereka bukan hanya mengekspor teknologinya, tetapi mereka mengekspor ajaran-ajaran sesat ke dunia Islam ini. Diajarkan kebebasan adalah asasi manusia. Subhanallah, subhanallah. Kalau syukran makmum sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hidupnya syukran makmum tidak bebas, dibatasi oleh perintah Allah yang wajib saya kerjakan, dibatasi dengan larangan Allah yang wajib saya jauhi. Tidak ada ajaran Islam yang kamu bebas, tidak ada. Yang ada ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, taatlah kepada pemimpin-pemimpinmu yang mengurusi kamu. Tidak ada kebebasan. Kalau terpaksa saya katakan kebebasan, syukran makmun, kau bebas berbuat apapun saja. selama tidak melanggar Al-Quran dan sunnah Nabimu. Oleh sebab itu saya himbau pada pemerintah yang sah, dan sudah saya kirim surat, hai pemerintah Republik Indonesia, kalau kau ingin mempunyai rakyat yang bermoral, kalau kau ingin punya rakyat yang berkarakter, kalau kau mempunyai ingin punya rakyat yang punya jati diri, kalau kau mempunyai rakyat yang mempunyai kesopanan, tolong pemerintah, liberalisme dan HAM, kebebasan adalah hak asasi manusia, dibatasi oleh etika, dibatasi oleh moral, dibatasi oleh akhlak, dibatasi oleh agama. Kalau tidak, akan terjadi pembinatangan bangsa Indonesia. Hai umat Islam, bangsa Indonesia, sekarang kau sedang mau dijadikan binatang. Bangsa Indonesia mau dijadikan kerbau. Bangsa Indonesia mau dijadikan anjing. Bangsa Indonesia mau dijadikan kambing. Bangsa Indonesia mau dijadikan ayam. Dengan liberalisme dan hanya untuk mengkambingkan bangsa Indonesia. Pidato begini, Buk. Buk. Kalau pidato senekal sebulan, Buk, lebih. Mulai dari Sumatera, dari Pekanbaru, dari Riau, bolak-balik dua kali saya masuk ke daerah Jambi, masuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini ke Jawa Timur putaran kedua saya. Putaran pertamanya kemarin Surabaya, Kediri, Pare. Masuk putaran kedua sekarang, nanti ada putaran ketiga ke daerah Jember. Dalam rangka untuk membela Islam, jangan dikacau oleh si Yahudi-Yahudi ini. Saya berdakwah sudah cukup lama. Buk, buk, buk. Beda kopeng lagi. Buk, buk. Panci beda kopengan apunten. Berempah. Bacaan beda kopengan apunten. Berempah. Sampian beda kopengan apunten. Berempah. Ada so bacaan. Jawab puk, punten kiai, mon kopengku le kiai, kangkui mirengaki nasehat, ingkin apa punten, mon kopeng apanci kiai, kangkui tekuen, ingki, kopeng abecen, kangkui tekuen, mon kopeng asampian kangkui, merengaki nasehat, mon kopeng atek yang kui kangkui merengaki nasehat, pada moso kopeng abe, kopeng aureng napa kopeng abecen, kopeng aureng napa kopeng apanci, mon kopeng abecen ambua kula pidato, anapa pidato ya dan kopeng abecen, kopeng abecen napa kopeng aureng. Jadi ngagi-gi ini kemangkan sedang melanda sampai ulama-ulama kita sudah jadi liberal, kiai-kiai kita jadi liberal, semuanya yang main duit, yang main dolar, sehingga lupa kepada agamanya. Ini yang saya harus melawan. Maka liberalisme dan selanggongi. Tapi gula tak perlu nginum pakai telur jem. Keng sekelangkong ni beri aing. Gula pidato pakai telur jem. Malam ini Ganjar gula pidato di jam setengah buk. Mulai ke Bengkok, masuk setengah telur. Sopu jaga tak bebas punten. Soalnya beri kewajiban jaga sopu solat berjamaah. Mereka sepu tedung boleh buk sekeja mangkat de kanto dapak gelak kol telok lan ke ambui beli ke gula beli kan di kenalan dan di restoran ambu malah tak majer. Inggih. Pada restoran masuk agak beli ke gasa mendik kantor nyaman restoran lestari gasa haji ridho i nyamanah kenal soal gula cek pesenah sengak kemon lebat ambu oh ingki kena lebat ambu gula cek soro tanti soal keberung lain majer tangan nyari saya tak majer tinggi ambu gula gijak kandaan lalu terus dak kantoh istirahat sekejap ni kalau pidato boleh lagu gula gik beda acara boleh kemis gik beda acara boleh nang masuk nang Madura buruk kemis sore gula terus dak Pasuruan beda acara nang Lekok Jumat gula balik ke Jakarta buk seminggu buk persis tak le mole. Alhamdulillah bini kula sabar bu. Demi akil lah sambian. Tina aki ke Sumatera sampai seminggu neng-neng bu tak rewel punten bu. Tina aki ke Singapura ke Coba Barat bari ke Coba Tengah semakin ke Coba Timur seminggu punten tak kikir sabar bini kula bu. Ngerasa mpian lemati nang ngocak kini alhamdulillah tak tetibi ini nampak sukron ya gua ngerasa tetibi ini nampak sukron enak dina aki gula pada bu alhamdulillah tak tetilake na sambian mun gula tetilake na sambian pola sarong gula lepeda kakapi bu sejak tajak ngaji lek ngaji dak kamma kak tuan kula ngaji ke Singapura mejek jauh nak kata ngaji ke beli ke lemari gua tajek sarung leburung sing ngaji kiai nah pole tajek sarung so bini nah lagi ame pole ngaji pole dak kamma ngaji ke panjenengan dak jauh napa lang ngaji ben celok boy tajek pole sarung nah ola pada kiai nang sampang eta jek sarwa sobini na tak teti ngaji tolong ambu teti kiai na bini na bayi la engke na wonten kula sobini kula tegas puk tegas kula sobini kula saya jadi suamimu di rumah suamimu di luar miliknya umat jangan kau ganggu kalau saya mau berdakwah kau jangan mengganggu saya milik umat bukan milik istri saya saja nah, tegas buk takok bini gula buk mbah rewel so gula eh jangan rewel kalau rewel gantinya masih antri ingin apa buntan tak masuk seingkik se antri kasih senyatan ampun lah telat gula lah tua buk sampan mintanya aki orang buk baserah tokang pidato si paling tua neng Indonesia sampian jawab buk si paling tua penceramah Pak Sukron Makmun ingin apa buntan paling tua buk neng Jakarta kula paling tua neng Indonesia kula paling tua tapi kelihatannya gimana buk tua apa muda buk tua apa muda macam-macam coba sampean ini sengocak tua sekelangkong kini kasih bener sengocak tua sekelangkong kini kasih bener sengocak muda kita keng nakser gula gini kan ini kenyaman ring bini matana mata keranjang sengocak muda kita ke mata nasamnya ke dokter malah operasi nalu tua gula nih kak sengocain muda boleh le tua umur lebih tongpolo lebih tapi insyaallah kalau untuk bela Islam saya siap karena gula syukur dekat Allah Kanjeng Nabi umur sepitak telok kula umur makin petong puluh dua ditambah sangang tahun so Allah Kula jadi ya Allah, panjangkan umur saya ya Allah. Saya akan bela agamamu dengan cara apapun saja. Ini pengacau-pengacau, ajaran-ajaran yang datang dari barat sekarang masuk tubuhnya orang Islam. Oleh sebab itu saya selalu menyampaikan, liberalisme dan HAM harus dibatasi dengan akhlak, dengan moral, dengan agama. Kalau liberalisme dan HAM tidak dibatasi oleh akhlak, tidak dibatasi oleh agama, liberalisme dan HAM yang tidak dibatasi itu ajaran setan, ajaran iblis. Hanya iblis yang mengajarkan bebas. Hai Kiai Humaydi, bebas. Mau sholat subuh persilakan, tidak mau sholat subuh persilakan. Kebebasan adalah asasi manusia. Setan. Kiai Haji Ato, mau sholat subuh persilakan, tidak mau sholat subuh persilakan. Bebas. Kebebasan adalah asas manusia. Ajaran se, ajaran se, kebebasan adalah hak asasi manusia yang tidak dibatasi dengan etika dan agama adalah ajaran iblis, ajaran setan. Tegas. Jadi apa? Mantap ki. Mantap ki. Ngaji bu. Menang Amerika bu, keren bini bebas bu. Bebas berpakaian HAM. Bebas bergaul HAM. Mau berzina bebas bu. Asal ndek pada ndek. Asal mau sama mau. Mau berzina dengan istri orang, dengan suami orang, bebas. HAM. Iblis. Mau berjudi persilakan, tidak mau berjudi persilakan. Hak asasi manusia, setan. Hanya setan yang mengajarkan manusia bebas berbuat apapun saja, ajaran setan. Maka pemerintah, tidak semua yang datang dari barat itu bagus. Liberalisme dan HAM adalah alat-alat Yahudi untuk membinatangkan manusia di dunia. Nah ini ben malam goreng cerengan seneka. Ada ajaran lagi yang diekspor. Ajaran apa? Ajaran sekularisme. Napa sekularisme ini kekiai? Sekularisme ini di bahasa Inggris asal sekuler. Sekuler itu artinya memisahkan agama dari kehidupan manusia sehari-hari. Faham sekularisme? Mereka berkata bahwa agama tidak mengatur kehidupan manusia sehari-hari. Agama hanya sholat, haji, puasa, zikir, zakat, selesai. Adapun kehidupan manusia sehari-hari tidak diatur oleh agama. Diatur oleh siapa? Menurut kaum sekuler, kehidupan agama sehari-hari diatur oleh akal manusia sendiri. Agama itu hanya ngatur ibadat dengan Allah. Adapun kehidupan sehari-hari tidak diatur oleh agama. Ini kaum sekuler, kaum geblek, bodoh. Islam ini diturunkan mengatur segala kehidupan manusia. Baik hidup dengan Allah yang namanya ibadat diatur. Sholat, puasa, zakat, haji diatur. Bukan itu saja. Kehidupan manusia sehari-hari diatur oleh Islam. Siapa perempuan yang boleh satu bantal? Siapa laki-laki yang boleh satu bantal? Diatur oleh Islam dengan akad nikah yang sah. secara Islam yang melanggar perintah Allah, laki-laki bergaul dengan perempuan tanpa pernikahan yang sah, Allah turunkan laknat, Allah turunkan azab yang namanya penyakit AIDS, penyakit HIV. Ini penyakit diketemukan oleh dokter sekitar tahun 1976. Kemudian dokter seluruh dunia di bawah WHO, World Health Organization, organisasi kesehatan sedunia, di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan seminar. Semua dokter sama pendapatnya bahwa penyakit AIDS ini adalah akibat perzinaan dan pelacuran. Maka Allah turunkan laknat, tanamkan pemerintah bahwa penyakit AIDS penyakit kutukan Allah, karena dia melanggar hukum Allah. Allah melarang berzina, dia berzina, dan zina itu termasuk dosa besar. Oleh itu, oleh Allah turunkan penyakit AIDS, na'udzubillah. Lalu dunia berusaha menyelamatkan penyakit dengan kondom. Akhirnya apa? Kondom di Afrika gagal, kondom di Amerika gagal, kondom di India gagal. Pemerintah Republik Indonesia sedang berusaha untuk mencegah penyakit AIDS. Kata Menteri Kesehatan akan menyebarkan kondom-kondom di kalangan remaja. Ini betul-betul menyesatkan pemerintah itu. Berarti pemerintah membenarkan perzinaan. Berarti pemerintah membenarkan hubungan seks sebelum perkawinan. Berarti di Indonesia sudah dijadikan pembinatangan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu saya nyatakan, hai pemerintah, caramu tidak benar. Untuk mencegah penyakit AIDS, pemerintah bukan bagi-bagi kondom. Kondom sudah jelas gagal. Kalau pemerintah Republik Indonesia benar-benar ingin menyelamatkan anak bangsa ini dari penyakit AIDS, tidak ada jalan lain pemerintah kecuali tutup semua pelacuran di seluruh Indonesia. Mulai depak kake menikah teretan, cek mundur teretan, cek kok takok, sebatil bengal, sehat takok. Kan reng matura buk, buk. Kan reng matura montakuan yang can rembi siang buk. Ngarah kiai-kiai banyak serembi siang nih. Gula tanya ke Umi gula, ki suarga na, gula rembin bila, nih, oh saya rembin malam Senin, kol dua malam, bengalan buk, sampean buk, kola rembia dan tek malam ki, cak rembi siang ki, napa boleh rembi malam neng kopuran buk, insyaallah bajin bengal. Yang pada baji takok sehingga kipon. Nah ini kita harus tegas. Islam mengatur segala-galanya. Saya terus terang saja, saya fanatik terhadap Islam. Mengapa syukuran makmun fanatik terhadap Islam? Karena saya tahu dengan Islam segala dia diatur. Kawin perempuan dan laki-laki satu bantal diatur. Setelah bikin rumah tangga diatur. Kewajiban suami, hak suami. Kewajiban istri, hak istri. Kewajiban anak dan hak anak. Subhanallah, cantik agama Islam itu. Rumahnya pun diatur. Masuk WC diatur. Tidur diatur. Makan diatur. Mana ada agama di dunia yang mengatur mulai masuk WC diatur. Bagaimana masuk WC secara Islam? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk dengan kaki kiri. bersuci keluar, alhamdulillahilladzi adzaba anil adza wa afani subhanallah. Makan sampean nedek adeer yatur sedeer kota bareng sehalal. Kapan adeer maca bismillah, mari adeer maca alhamdulillahilladzi at'amana wa sakona wa ja'alana minal muslimin, ya Allah. Sampai tedung yatur bismikallahumma ahya wa amut. Sampai sampean mun unggah yatur. Bu, bu, mun selaken ongga bu, tanya aki nalu, hi, cekor beri, tanya aki nalu, kak, mari maca bismillah je kak, uki tak mareh toron, soro toron bu, bangal gi, bangal gi, bola dekik mari ngaji selaken ongga. Tanya kinan lu, mari maca bismillah kak. Okin jalek toron. Bada bismillah nak kini kaya torso kanjeng nabi. Bismillahi Allahumma jannibi syaiton anni wa jannibni anhu warzukni dzurriatan thayyibah. Dengan namamu ya Allah, jauhkan saya dari setan dan jauhkan setan dari saya. Berilah ya Allah saya anak-anak yang soleh dan soliah. Purung ke bu, ngerti bu? Ngerti bu? Bu, dekik pula selakin ongga tanya aki mun kita mari maca bismillah soro toron diatur, jadi tamu diatur, tuan rumah diatur, bertetangga diatur, sampai ekonomi diatur. Bagaimana ekonomi Islam diatur? Saya bawa sekarang kitab tentang ekonomi Islam. Ekonomi Islam diatur, sampai timbangan diatur. Wailul lil mutaffifin, neraka uwil kangkui orang setujan ngurangin tembangan. Islam ngatur tembangan, baca fatul qorib, baca fatul fatul muin, ada babul ba, bab jual beli, ada babu syirkah, bab tentang koperasi, ada babul hawalah, tentang pemindahan hutang, ada babus salam, tentang pemesanan barang, ada hababul qarad, tentang penanaman modal. Islam lengkap, baca fatul mu'in. Dalam pertanian ada bab khusus pertanian, babul muzaroah, tentang pertanian, ijon, menjual bunga bunga mangga. Mangga dijual masih bunga, bagaimana hukumnya? Islam berbicara. Justru di tengah-tengah masyarakat modern sekarang ini, Allah memperlihatkan hebatnya Islam. Di mana itu? Sekarang berdiri bank syariah. Di Amerika Serikat berdiri bank syariah. Di Eropa, di Inggris, di Perancis berdiri bank syariah. Di Timur Tengah berdiri bank syariah. Di Indonesia berdiri bank syariah walaupun terlambat. Ada Mandiri Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Mandiri, Bank BRI Mandiri, Bank Syariah BRI, Bank Syariah BCA, Bank Syariah BNI, semua berdiri bank syariah. Itu untuk menampakkan kepada kaum sekuler. Hai kaum sekuler, buka matamu. Lihat Islam itu mengatur perbankan yang lebih bagus dari bank-bank konvensional, bank-bank Yahudi. Tumbuh di Indonesia mungkin karena baru. Di Malaysia bank Islam tumbuh bagus. Di Timur Tengah tumbuh bagus. Di Amerika, di Inggris berkembang bank syariah itu. Malah di negara-negara kafir. Siapa bilang Islam tidak mengatur ekonomi? Siapa bilang Islam tidak mengatur politik? Siapa bilang Islam tidak mengatur negara? Orang yang berpaham bahwa Islam tidak mengatur negara, Islam tidak mengatur ekonomi, itu hanya datang dari orang-orang yang goblok. Kalau ada profesor doktor berfaham sekuler, itu profesor doktor yang bodoh goblok terhadap syariat Islam. Kalau ada kiai haji berfaham sekuler, itu kiai haji goblok bodoh. Coba baca Fathul Qorib, coba baca Fathul Mu'in, apa yang tidak diatur oleh Islam? Maka kesel saya ini akhir-akhir ini. Setelah sekularisme diekspor lagi ke Indonesia, yang namanya pluralisme. Kenapa bu pluralisme ini kau? Ada baca Madura sahulah. Pluralika asal aja Inggris bu. Artinya banyak. Nah, cak Madura nah beraneka ragam bu. Tetimun sampean nang televisi mireng cak ocaan bangsa Indonesia pluralistik. Sampai makin ngerti, oh kata Pak Sukron, bangsa Indonesia pluralistik artena bangsa matu bangsa Indonesia nikah acem-acem beraneka ragam, beraneka ragam suku, beraneka ragam bangsa, beraneka ragam bahasa, beraneka macam agama. Dalam keadaan yang beraneka ragam, kaum pluralis menanamkan pemurtatan dengan kedok supaya kita rukun, supaya hidup kita rukun. Dia katakan semua agama benar, semua agama sama, murtad. Ini aliran pluralisme yang akan memurtadkan akidah kita ini. Semua agama benar, semua agama sama, murtad. Diadakan lintas agama, subhanallah, pemusyrikan. Lintas agama, pemusyrikan. Yang sekarang sedang ngetren di Indonesia ini. Sponsornya kiai, kiai geblek. Berhadapan dengan Sukran Makmun. Jangan main-main akidah. Baca Asbabun Nuzul surat Al-Kafirun. Di situ Imam Sayyuti menjelaskan adanya lintas agama. Walid Ibnu Mughirah, Al-As bin Wa'il, Al-Aswad, tokoh-tokoh Quraisy datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, agar kota Mekah ini aman, mari begini saja Rasulullah, saya menyembah Tuhanmu dan kau menyembah Tuhan saya. Kalau kau sholat, kami sholat seperti kau. Tapi ketika kami menyembah Lata wal Uzza, berhala-berhala kami, kau sembah Lata wal Uzza. Mari kita bersama-sama. Kalau tidak, mari saya ikut agamamu 1 tahun, nanti tahun depan kau ikut agama saya, gantian tiap tahun. Supaya kita aman. Rasulullah tidak menjawab, nunggu wahyu dari Allah. Ajakan mereka untuk rukun bersama-sama beribadat. Turunlah surat Al-Kafirun. Kul, katakan oleh engkau Muhammad, ya ayyuhal kafirun, hai si kafir-kafir, la a'budu ma ta'budun, saya tidak menyembah apa yang kau sembah. Wala antum abiduna ma'bud, dan engkau pun tidak menyembah apa yang saya sembah. Wala ana abidum ma'abattum, dan saya bukan penyembah kepada apa yang kau sembah. Wala antum abiduna ma'bud, dan engkau pun bukan penyembah apa yang saya sembah. Lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agama saya, jangan dicampur-campur. Apa kiainya enggak ngaji? Membikin rakyat jadi bingung, membikin kacau. Ini tertulis dalam kitab namanya Asalibul Wasnil Fikri Lil Alamil Islami, sistem penyebuhan berfikir terhadap dunia Islam, supaya pikiran Islam kacau. Ini kerjaan Yahudi untuk ngacau Pak Haji, untuk mengacau ulama, untuk atau memecah belah ulama. Ini kerjaan Yahudi yang sekarang sudah terjadi di Indonesia. Ya, saya kalau sudah agama, Pak, lupa kalau tua. Karena ini untuk kepentingan melihara akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini yang diekspor. Oleh sebab itu, santri, yang kau hadapi masa depanmu sangat berat kalau kau tidak diisi dengan ilmu-ilmu akidah yang benar, tidak diisi dengan ilmu Islam yang benar. Isi dengan ilmu Islam yang benar, isi dengan akidah yang benar. Tantanganmu cukup besar. Tantangan duit itu sekarang lebih dahsyat lagi, tidak kurang dahsyatnya dengan Yahudi. Dan tantangan ini Rasulullah sudah bersabda, persilakan kiai baca lagi kitab Riyadhus Shalihin. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma akhafu alaikum ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Sesungguhnya di antara yang saya takuti, sabda Rasulullah, terhadap umatku nanti setelah saya meninggal dunia. Apa yang ditakuti Rasulullah? Ma yuftahu alaikum. Persilakan santri, ma yuftahu alaikum, sesuatu yuftahu yang akan dibukakan alaikum atas kalian. Apa itu akan dibukakan oleh Allah? Min zahratid dunya wa zinatiha. Dari keindahan dunia dan perhiasan dunia. Nanti dunia akan menjadi indah. Nanti dunia akan menjadi cantik setelah dibukakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini Rasulullah bersabda 1400 tahun yang lalu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak berbicara berdasarkan nafsunya, tapi semua kata dan huruf yang keluar dari lidahnya yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti dilatar belakangi oleh wahyu. Maka itu fatwanya Rasulullah sabda pasti benar. Karena bimbingan wahyu, berbicara 1400 tahun yang lalu, sekarang Supran Makmun yang merasakan keindahan dunia. Sampang sekarang bukan Sampang 40 tahun yang lalu. Surabaya sekarang bukan Surabaya 40 tahun yang lalu. Sekarang sudah dirubah oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada Suramadu, Tasik, Gebai Geledek, dan nanti akan disambung itu. Jawa akan disambung dengan Sumatera. Nanti Jawa Timur akan disambung dengan Bali, sambung menyambung. Itu sudah menjadi program pemerintah. Nah, di tengah-tengah kemajuan teknologi sangat berbahaya. Karena apa? Nanti manusia yang asalnya dia berdasarkan hukum agama, akhirnya nanti kata Kiai Sol tadi, akan terjadi pergeseran nilai. Nilai-nilai agama akan tergeser, akan menjadi manusia yang mata duitan, muridnya mata duitan, gurunya mata duitan, pemimpinnya mata duitan, rakyatnya mata duitan, kiainya mata duitan. Hancurlah bangsa ini. Ya, sampai sekarang coba tanya sama rakyat. Ini Pak, ada pemilihan umum, Bapak milih yang mana? Rakyat jawab, pokoknya Pak, yang ngasih duit saya pilih. Bener gih? Bener gih? Tore ngaku pejujur. Pokoknya cari pesabiri pesele epeliah, muntabiri pesete epeliah. Iki dapudan. Ini penghancuran mental bangsa Indonesia. Bangsa itu mentalnya hancur. Ulamanya mata duitan, pemimpinnya mata duitan, rakyatnya mata duitan, hancurlah bangsa ini. Dan apa yang akan terjadi nanti 10 tahun yang akan datang? Kalau rakyat milih pemimpin bukan berdasarkan sitik amanat tabligh fatonah, rakyat memilih pemimpin asal berdasarkan duit, saya khawatir nanti pada suatu saat ada bajingan yang duitnya triliunan, kemudian bajingan itu mencalonkan bupati, mencalonkan gubernur, mencalonkan menteri, mencalonkan presiden. Apa yang akan terjadi nanti bangsa Indonesia? Saya khawatir nanti kalau memilih pemimpin dasarnya duit, saya khawatir bangsa Indonesia nanti bupatinya bupati bajingan, gubernurnya gubernur bajingan, menterinya menteri bajingan, sampai presidennya presiden bajingan. Habis-habisan saya untuk menyelamatkan bangsa ini. Saya tidak tega bangsanya ditipu. Bu. Pola deki beda pemilu boleh enggak, Bu? Bu. Beda kau pengen lagi? Kau pengen orang nama kau pengen panci? Mun deki beda pemilu boleh enggak, Bu? Pola beda partai si agi bagi sembako, beda partai si agi bagi pese, kalah pese nah, kalah sembako nah, partai aja pele, makle kapok nipu rakyat. Rakyat itu setiap 4-5 tahun, hai partai politik, hai calon-calon pemimpin, mengapa kau membagi-bagi duitmu, membagi-bagi sembakomu pada saat ada pemilihan umum? Itu artinya penyuapan besar-besaran terhadap rakyat. Hai pemimpin bangsa, kalau kau jadi pemimpin dengan cara menyuap rakyat, rakyat yang disuap, maka hasilnya nanti akan mewujudkan pemimpin-pemimpin rampok dan pemimpin-pemimpin maling. Ingkina pembuntan bener pidato ku lagi bener lagi mohon bener torok lagi pele secocok ke Atene lagi membeda calon bupati pele secocok ke Atena mohon abri pese abri sembako lah kalah so sambian lagi orang ngecok pele ngiding kau pengah membeda senuntut pulang ala abri pese pas tak milih nuntut Sukron Makmun pengacara, biar bukan sarjana hukum. Jangan main-main, rakyat sudah ditipu oleh pemimpin bertahun-tahun dengan janji-janji. Kalau ketika pemilu janjinya 1000 janji yang tidak dipenuhi, kemudian rakyat hanya ditipu dengan sembako, dengan duit 50.000 supaya dia jadi pemimpin. Inilah perbuatan yang tidak benar. Kalau caranya sudah enggak benar, pasti hasilnya tidak benar. Ini yang gigir gula. Kita enggak beritahu ke sampean malah uning. Cek sampean hidung-gedung. Ini. Ini terus hidung-gedung enggak boleh. Toreh, lah ini saudara yang kita hadapi. Maka santri-santri generasi Islam, kau di pesantren tekun belajar. Gali api Islam, nyalakan api Islam di seluruh kepulauan Nusantara biar terang dengan syariat Islam. Ini yang menjadi garapan kita semua. Kita sudah subhanallah, Belandanya diusir, Bu. Belentana lamole kapi ke Bengkona mosoni binin tenggi lambak belentah berdendang matura pu kulub sosial. Orang-orang tua kita berjuang pu kangkui ngusir belentah ropana belentah na mulai ke negara na ni binin mulai ke matura na cuma ropana rokai tina nang sampang dibudin make belentah na mulai lambak sehat calanan Sacalana ane kebuk lamba reng bini belen tebuk sanya menyonya nyonya koboi sanya ngon kerbuin nang Meksiko kasah lamba sanya kui rok panda buk nyonya belen tebuk yang kena buntan samangken buk beni nyonya belen tebuk nyonya gelis nyonya nyuates kelampin yang ku lebih parah lagi belentene yusir hokoma yang kui kahu ape kitab undang-undang hukum pidana adalah warisan Belanda yang 60 tahun kita pakai, tapi nyatanya kahu ape gagal. Dengan adanya kahu ape, koruptor merajalela, sogok menyogok merajalela, maksiat merajalela, perzinan merajalela, pergaulan bebas merajalela, KUHP tidak berwibawa. Betul? Betul? Saya tawarkan kepada pemerintah, karena hukum ini gunanya apa? Kita bikin hukum, gunanya hukum untuk membikin pelaku-pelaku kejahatan makle jerah. Ngerti buk jerah? Ngerti jerah buk? Mangken ada KUHP, saya korupsi tak jerah, saya sogok menyogok tak jerah, malah sajon dadi. Yang kita buatan, saya zina sajon dadi, saya buk mabuan sajon dadi, narkoba sajon dadi, KUHP na bodoh, tapi maksiat sajon dadi, berarti KUHP sudah tidak dihargai oleh bangsa Indonesia. Nyatanya KUHP tidak membuat pelaku kejahatan jerah. Perlu saya tawarkan pada pemerintah, saya tawarkan pemerintah, selamatkan bangsa dengan syariat Islam. Coba pemerintah, syariat Islam laksanakan 2 tahun saja coba, kalau bagus teruskan, dan saya yakin bagus. Masa menabur tauleh yang kita terus ini oleh manabar, oleh manabar, yang manabar gula pemerintah. Saya tawarkan hukum alternatif, kalau KUHP sudah gagal warisan Belanda harus diganti. Saya tawarkan, tolong pemerintah coba saja, coba syariat Islam jalankan 2 tahun saja, insyaallah Indonesia beres. Membunuh orang jati hukuman mati, korupsi potong tangannya, bedekaya tandi tangan tekaya maleng, bedustad tandi tangan ustad, ustad maleng, bedeklebun tandi tangan kopeklebun, bedecamat tandi tangan camat, bedubupati tandi tangan bupati, bedugubernur tandi tangan bupati maleng, bedementri tandi tangan menteri maleng, potong tangan. Coba hukum Islam dicoba dulu. Ini saya cuma menawarkan kepada pemerintah. Masa nawarkan saja enggak boleh? Coba kira beli. Cuma manabar gula. Manabar wajib gula. Berarti gula dan memperjuangkan nampol. Terima kita nap. Pajak yang matabar gula. Dan berdasarkan kenyataan. Lah inilah saudara-saudara. Ya, lupa saya ini kalau suruh pidato, Pak. Padahal oleh dokter saya, Bu. Bu. Bu. So dokter gula tak oleh pidato lebih sajam, Bu. Ban so dokter gula suruh menapi pidato ini kan suruh onlaonan. Suruh tojo gaya pidato onlaonan, cok sampai pidato nada tinggi. Dan dokter jaga jantungnya. Karena gula ini kan jantung gula lagi buru operasi, Bu. Ibri, napakah saya ini beri gorong-gorong? So dokter. Tapi cepon dokter, Allahu a'lam, jantung gula saya. Cuma napak pembuluh darah sentar ke jantung ini kah anu menyempit. Tapi Pak Ibri gorong-gorong. Makle lancar deureun sini, Bu. Gorong-gorong larang, Bu. Kalau waktu keluar di masake, etaki so masake, Celinga aki sok ya Allah manten orang miskin tak sakit aja gula. Oh bareng miskin nak sakit pada remas ya tambah. Gula kemana keluar ya taki 130 juta. Ya Allah. Celinga aki 130 juta. Kikeng alhamdulillah pukul banyak kanca buk. Saya tak banyak kanca tak keluar di masakit gula tak boleh keluar je tak majer. Paman kula tak keluar majar atok sokule soro tok napakah yang kok tak bisa keluar tok di masake apa napa kak tak bisa majar jajal reng sampang bedaki koin lha mangken moda tangki koin kan KPK kan oleh DPR tidak disetujui mau bangun gedung koin 500.000 pemasok ada orang sakit tak bisa tambah koin ada orang tidak punya karena dituduh macam-macam mau dimasukkan penjara koin lah pagula ingat wah mentak bisa majar gula ingki atau sosol sogula surat keliling pasang koin insyaallah sehari lo nas gini kak lo gini kak mangken nih kak nah sudah tapi saya obat oleh dokter saya dianjurkan selama 2 tahun itu gula penari ini kebuk mental lepil penari istiqomah tahun ini tobeng pada siang pada saya kulaku pada saya malam ini kepenari lalai belum bulan lebih ampun bu cincinnya dokter 2 tahun gula nabar bagaimana kalau 1 tahun ya sudahlah Pak Kiai nanti kalau 1 tahun kelihatannya bagus ya sudahlah enggak usah 2 tahun karena pilnya mahal pil mahal kini kepuk cek kebelia tempe oleh ngerasa kerancung tapi ampun jakobater Allah saya soki alhamdulillah kulit keluar rumah sakit seger maka so dokter suruh pidato sejam sojak keras-keras menepi dato tapi gula kapa karena untuk agama tidak mungkin gula pidato semijuk tojuk santai-santai tak paham masyarakat punten inilah yang saya sampaikan dalam kesempatan ini para santri sekali lagi para santri sing-singkan lengan bajumu untuk menuntut ilmu hilangkan kebodohanmu sehingga kau menjadi orang yang alim. Kalau kau menjadi orang alim akan diperhitungkan orang oleh orang. Kalau kau jadi orang bodoh ada tidak dicari. Tidak ada tidak dicari. Ada tidak diperhitungkan siapa itu orang bodoh. Orang bodoh itu tidak ada tidak dicari. Untuk apa cari orang bodoh? Adanya pun tidak diperhitungkan. Mengapa tidak diperhitungkan bodoh? Tapi jadilah kau orang yang kalau tidak ada dicari, kalau ada diperhitungkan. Itulah orang yang alim. Sekian saja, mari kita baca surat Al-Fatihah. Sebagai penutup, karena juga saya disuruh menutup dengan doa, mari kita baca Fatihah. Fatihah ini kita hadiahkan pada guru-guru kita, kita hadiahkan pada keluarga-keluarga kita hadiahkan ulama-ulama kita, juga yang termasuk baru meninggal ya, pengasuh pondok pesantren Al-Amin Kiai Idris kita doakan bersama-sama mudah-mudahan Allah menerima amal soleh mereka mudah-mudahan Allah mengampuni dosa mereka mudah-mudahan dengan surat Al-Fatihah Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami sehingga dapat membawa bangsa Indonesia ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan Allah dengan berkah Fatihah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah pada keluarga-keluarga kami, anak-anak saya, anak-anak bapak. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleh. Al-Fatihah tu biniyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mun wa ala kulli niyatin solihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma bihaqqil fatihah wa bisirril fatihah wa bikaramatil fatihah wa bibarakatil fatihah wa bijahi man unzila alaihil fatihah. Ya farijal ham, ya kasifal gham, ya man li abdi yaufir wa yarham, ya dafi al bala idfa anna al bala, ya arhamar rahimin irhamna, ya tawwab tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka rikka wa anta lam tazalli dhalika akla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli fakir wa ya muqawiya kulli da'if wa ya ma'mana kulli khaif. Yassir alaina kulla asir fataysirul asir alaika yasir. Ya man la yahtajul bayani wa tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimum biha wa basir. Ya muyassir yassir kulla asir fataysirul asir alaika yasir. Ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillah rabbil alamin. Saya kasih tambahan sedikit kepada para alumni dan juga para wali murid dan simpatisannya, saya mengharapkan himbauan pembangunan pondok pesantren ini supaya serius. Saya yakin kalau seluruh alumni yang sudah 54 tahun ini, berarti sudah berapa ribu, puluh ribu alumni yang ada, ditambah lagi dengan wali murid yang ada, kalau tadi dikatakan 50 ribu, 30 ribu, 10 ribu, insya Allah semuanya mampu. Paling tidak hari Jumat berhenti merokok, uang rokoknya untuk bangunan pondok. Semua yang merokok, semua yang merokok, saya tidak minta berhenti merokok. Tolong kalau hari Jumat berhenti merokok. Duit rokoknya yang 8.000 gudang garam dikumpulkan berarti tiap bulan 32.000. Itu saja sudah cukup besar. Berhenti merokok saja bisa bangun gedung, Pak. Saya yakin itu. Jangan dibakar duit itu. Allah, ini anjuran saya. Insya Allah kalau semua alumni, wali murid dan simpatian serius menanggapinya dan mencintai kepada almarhum Kiai Haji Busiri Nawawi, insya Allah pembangunan di atas ini, di atas tanah akan berlangsung lancar insya Allah. Almarhum sudah menyediakan tanahnya. Sekarang yang melanjutkan tinggal membangunnya. Maka saya minta pada para alumni dan wali murid, tolong kalau berhenti merokok hari Jumat saja sudah berarti 3 bulan memberi, 1 bulan memberikan 30.000. Kalau ada 1.000 wali murid sudah 30 juta per bulan. Belum yang alumni, yang wali murid berhenti merokok selama pembangunan belum selesai, uang rokoknya saya minta cuma hari Jumat jangan merokok. Lainnya persilakan hari Jumat jangan merokok dengan nawaitu. Duit rokok hari Jumat saya kumpulkan 8 kali 4 minggu berarti 32.000. Kalau ada 1.000 wali murid berarti 32 juta per bulan. Belum lagi yang alumninya. Ini saja sebagai tambahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.